Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-186 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan wa yarawna, mereka memandang maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah meyakini iqamatal hajji wal jihadi wal jum'i wal a'yad ma'al umara abraran kanu au fujjar. Mereka meyakini bahwasanya melakukan atau menegakkan haji dan juga jihad dan juga al jum'ah, yaitu jamak dari jum'ah, melakukan sholat jum'ah, wal a'yad, dan melakukan sholat hari raya. Ini akidah mereka, ahlu sunnah wal jamaah. Itu dilakukan bersama umara. Itu dilakukan bersama pemimpin kita, bersama penguasa kaum muslim. Mereka lah yang memimpin kita untuk melakukan ibadah haji. Mereka lah yang memimpin kita untuk berjihad. Ya, jihad bukan dilakukan sendiri-sendiri. Tapi harus ada benderanya, harus ada bimbingan dari penguasa kaum muslimin. Mereka yang menyuruh kita, mereka yang mengarahkan, yang memimpin, mereka lah yang mengetahui tentang masalah dan juga mudharat. Mereka mendengar kabar, mereka mengetahui tentang kekuatan musuh, di mana musuh dan apa yang harus kita lakukan. Kita kembalikan kepada pemimpin kita. Sehingga jihad dan juga haji sejak zaman Nabi SAW itu adalah bersama pemerintah. Rasulullah SAW terkadang beliau yang memimpin haji itu sendiri. Dan setahun sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu di Haji Wada, ini beliau yang memimpin sendiri. Setahun sebelumnya beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin kaum muslimin berhaji. Berjihad juga demikian, dilakukan bersama pemerintah, bukan seorang sahabat pergi sendiri untuk melakukan jihad atau membuat kelompok sendiri tanpa ada bimbingan dari pemerintah dan juga penguasa yang sah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memandang haji itu ya bersama pemerintah, berjihad itu ya bersama pemerintah. Berbeda dengan orang Khawarij misalnya, yang mereka melakukan aktivitas, mereka menganggap itu adalah jihad, padahal itu bukan termasuk jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i adalah bersama pemerintah. Baik. Wal Jum'ah, mereka juga melaksanakan sholat Jumat ini bersama pemerintah juga. Zaman dahulu ketika sholat Jumat, maka yang menjadi imam, yang menjadi khatib adalah penguasa itu sendiri. Kalau dia gubernur Madinah, ya dia yang menjadi khatibnya, dia yang menjadi imamnya. Baik, kita sholat Jumat di belakang mereka. Wal a'yad, dan mendirikan sholat hari raya juga bersama mereka, bersama pemerintah. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah di manapun, ketika mereka berhari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, mereka mengikuti apa yang dilakukan dan instruksi dari pemerintah. Karena memang berhari raya itu ya bersama pemerintah, dan dengannya akan terjadi persatuan di antara umat Islam, bersatu dalam berhari raya, bukan sebagian di hari Kamis, sebagian yang lain di hari Jumat. Kita mengikuti pemerintah kita di dalam berhari raya. Ma'al umara, bersama pemerintah, bersama penguasa kaum muslimin. Abraran kanu au fujjar. Baik pemerintah tersebut adalah abrar, mereka adalah pemerintah yang soleh. Baik mereka adalah pemerintah yang soleh, yang menjaga kewajiban agama, meninggalkan kemungkaran. Kanu au fujjara, atau mereka adalah orang-orang yang fajir, yaitu orang-orang yang berbuat kefasikan. Dan fujjar terkadang maknanya adalah orang kafir, terkadang maknanya adalah orang yang fasik. Seperti firman Allah Azza wa Jal, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Maka ini maksudnya adalah orang-orang kafir, dan terkadang maknanya adalah kefasikan. Kefajiran maksudnya adalah kefasikan, yaitu kemaksiatan tidak sampai kepada kekufuran dan juga kesyirikan. Nah, yang dimaksud di sini adalah fujjaran, maksudnya adalah fusaqan, orang-orang yang fasik. Dia seorang muslim tapi dia fasik. Nah, kita melakukan haji, berjihad, melakukan sholat berjamaah, berhari raya bersama mereka, kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin. Tidak memandang apakah dia ini adalah penguasa yang soleh atau penguasa yang fasik. Kalau dia adalah penguasa yang soleh, alhamdulillah. Tapi seandainya dia adalah seorang penguasa yang fasik, memang dia melakukan kemaksiatan, mungkin dia berzina, mungkin dia melakukan riba, atau dia mendzalimi, membunuh misalnya, dan itu adalah kefasikan, ini tidak menjadikan kita kemudian enggak mau jihad bersama mereka, atau tidak mau sholat Jumat di belakang mereka, atau tidak sholat berhariannya bersama mereka. Ini bukan caranya dan bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah mereka adalah bersama pemerintah kaum muslimin, baik pemerintah tersebut adalah orang-orang yang soleh maupun mereka adalah orang-orang yang fajir, yaitu orang-orang yang fasik. Kezaliman mereka, kefasikan mereka, ini tidak menjadikan kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Hal ini tentunya berdasarkan dalil. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Minkum di sini kembali kepada orang-orang yang beriman, yaitu ulul amri minal mu'minin atau ulul amri minal muslim. Dan muslim itu masuk di dalamnya orang yang soleh maupun yang fasik. Mereka adalah muslim dan mereka adalah orang yang beriman, cuma yang satunya imannya sempurna, yang satunya imannya kurang sebagaimana telah berlalu. Tapi mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka memiliki mutlaqul iman, sama-sama memiliki pondasi dari keimanan. Meskipun yang pertama adalah sempurna keimanannya, kemudian yang kedua kurang keimanannya. Ini menunjukkan wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Berarti kita disuruh dan diperintah untuk mentaati pemerintah kita. Kalau dia adalah seorang muslim, selama dia adalah seorang muslim, maka kita disuruh untuk taat kepadanya. Kemudian juga di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna ba'di ataratan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku ataratan, yaitu orang-orang yang mereka mendolimi kamu di dalam masalah harta. Di antara mereka mendahulukan diri mereka tentang di dalam masalah jabatan, di dalam masalah harta, dan mengenyampingkan dirinya. Engkau akan melihat ini, penguasa yang mungkin dia mendahulukan seseorang dengan jabatan, dengan harta, kemudian mengenyampingkan kita, padahal itu adalah hak kita. Kalian akan melihat yang demikian, wa umuran tungkiruna, dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkari. Itu sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan. Qalu fama ta'muruna. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Kalau misalnya kami menemukan ada pemerintah yang demikian sikapnya terhadap kami. Qala, maka Nabi SAW memberikan petunjuk. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hendaklah kalian menunaikan kewajiban yang menjadi kewajiban bagi kalian. Hendaklah kalian melakukan kewajiban yang menjadi kewajiban bagi kalian. Apa kewajiban kita sebagai rakyat? Mendengar dan taat kepada penguasa. Hendaklah kalian lakukan apa yang menjadi kewajiban bagi kalian. Ada perintah dan itu tidak bertentangan dengan syariat, yang kita lakukan. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan hendaklah kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Hak kalian yang didzalimi tadi oleh penguasa kalian dan juga oleh pemerintah kalian, kalian mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah hak. Minta kepada Zat yang Maha Kaya. Semoga Allah SWT menggantikan antum dengan yang lebih baik. Dialah yang Maha Kaya. Seandainya hak antum diambil oleh penguasa tadi, Allah memiliki segalanya. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Mungkin Allah SWT memberikan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita kepada penguasa tadi. Dan seandainya dia selamat di dunia atas kezaliman yang dia lakukan, maka dia tidak akan selamat di akhirat. Sana akan ada perhitungan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.